wasallam, beliau adalah penuntutnya para nabi. Nah, ini bisa ditutup kali ya. Pak Majid, apaan? Ya, kita baca dulu ya syarahnya ya. Ah, tafadhol Pak Suheri. Syarahnya. Itu kan di matan bahwa beliau Nabi SAW adalah penutup para nabi. Antum baca syarah. Khotaman. Wa khotiman nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Masali. Antum ada nunnya? Enggak ada. Masali. Wa matalu anbiya. Wa masalu. Kenapa masalah mansub? Masali wa matalu anbiya. Kama tadi Osri Osini Osini Osina. Yanuhu Waturika maudi'u li labinatin labina An-Nudzar ya ta'ajjabun enggak ada wawnya. Ya wa ya ta'ajjabun. Ada wawnya enggak yakin ada. Antum bawa buku enggak? Bukunya di mana? Hah? Terus. Ya ta'ajjabun. Min husni ko husina sih masdar hasuna yasunu husnan binaihi illa maudi'a mustasna labinah fakuntu ana kanat panjang sadadatu mana fakuntu ana sadadat apa coba kan enggak mungkin dia sadda ya sudu kalau ada tak tanis sadat baru terus udah gak usah mikir nengok ke atas. Lihat aja ke bukunya. Tilka. Al-labinati. Bia. Bi. Bia. Bunyanu naibul fa'il. Biya akhrajahu kalau antum akhraja tadi fi sahihain nah hasbuk cukup tadi saya suri nahunya enggak murojaah kosakatanya perhatikan ana khatamul anbiya kata Syekh Abu Ja'far Al-Imam At-Tahawi. Ya ini diantara sifat dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah khatamul anbiya. Ya, oleh karena itulah syariat beliau adalah penutup dari segala syariat. Ya, syariat Nabi adalah penutup dari segala syariat. Nah, demikian pula hukumnya. hukum yang ada di syariat beliau, menyempurnakan atau menghapus hukum-hukum yang ada di syariat sebelumnya. Baik, qala asy-Syarih rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membawakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Ya. Namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya. Kemudian beliau sallallahu bersabda, "Mazali wa mazalul anbiya, ya, perumpamaan diriku dan perumpamaan para nabi sebelumku adalah kamasali qasrin, seperti qasr, sebuah istana. Oh sinabunyanuhu yang dibagus, yang diperindah, diperbagus bangunannya. Ya, waturika dan dibiarkan. Ya, dan dibiarkan minhu dari qasr tersebut, dari istana tersebut, maudi'u labinah. Dan dibiarkan dari istana tersebut, maudi' labinah, satu tempat labinah, ubin. Fatafa bihi an-nudharu. Maka orang-orang yang dari kalangan an-nudhar, orang-orang yang melihatnya ketika dia tawaf mengelilingi istana tersebut, yata'ajjabuna min husni binaihi. Mereka kagum akan keindahan bangunannya. Illa maudi'atilkal labinah. Kecuali satu tempat ubin tersebut. La ya'ibuna siwaha. Mereka tidak mencela selain dari ubin tersebut, labinah tersebut. Kemudian fakuntu ana sadattu maudi'atilkal labinah. Maka akulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka akulah yang sadattu, yang menutup tempat ubin tersebut. Ya, satu tempat yang kurang tersebut. Khutima bil an bunyanu. Maka akulah, dengan akulah bangunan tersebut khutima, ditutup. Ya. Wa khutima biar rusulu, dan dengan akulah para rasul ditutup. Ya. Ngerti gak sini permisalannya? Para nabi sebelumnya dengan Rasulullah SAW seperti bangunan yang indah. Kecuali ada satu tempat yang gak enak dilihat, yang kurang. Nabi maka menutup. Nah, menyempurnakan. Ya. Semuanya semuanya dia ta'ajjabu, kagum. Nah, ngerti sini permisalan dari Rasulullah SAW ya? Baik. Nah, kemudian dibaca di sini ya. Coba Merwanto. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi asma anna Muhammadun wa anna Ahmadun wa anna Al-Mahi. Yang pun Allahu iya al-kufra wa anna hasiru alladhi yuhsirun nasu alladhi yuhsirun nasu ala qadimi qadami qadami ya mutakallim itu kan wa anna hakibu wa hakibu alladhi laisa qadamu nabi wa fi sobiti muslim Al-Haditha. Itu nanti maf'ulun bih. Takdirnya akmil al-haditha. Sempurnakanlah hadis tersebut. Nah, terus. Wali muslimin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudiltu. Aku diberi keutamaan gitu. Bisittin dengan 6 hal. Yaitu yang pertama, u'ti itu jawami al-kalimi. Birru'bi. Wa uhillat. Wa ju'ilat liya. An-Nabiyyun. Baik. Perhatikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya innali asma'an. Saya memiliki berbagai nama. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi. Al-Mahi isim fa'il dari mahayamhu. Artinya menghapus. Akulah sang penghapus. Yamhullahu biya al-kufra. Saya Allah menghapus dengan perantaraku kekufuran. Wa anal hasir, hasara yahsuru. Artinya apa? Yang mengumpulkan. Wa husiran nasu ala qadan. Manusia akan dikumpulkan nanti di hadapan, di bawah telapak kakiku. Wa anal aqib. Dan akulah al-aqib. Wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyin. Ba'dahu nabiyyun. Dan akib tersebut ialah yang tidak ada nabi seorang pun setelahnya. Bisa dipahami sini? Ya. Nah. Kemudian dalam Sahih Muslim, dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, innahu sayakunu min ummati kadzabuna salasun. Kelak di antara umatku akan muncul 30 pendusta, para pendusta. Kulum yaz'umun, yaz'umu annahum, annahu nabiyun. Semuanya mengklaim, mengaku-ngaku bahwasanya dia adalah nabi. La nabiyya ba'di, padahal tidak ada lagi nabi setelahku. Saya akan bacakan sedikit penjelasan dari Syekh Jibril mengenai hadis ini. Al-muradu bihi ya, man lahum syubuhatun wa man lahum sultatun wa quwwatun yatamakkanuna biha. Yang dimaksud dengan kadzabun salasun itu adalah mereka yang memiliki berbagai syubuhat dan yang mereka memiliki kekuasaan, kekuatan yang mereka yatamakkun. Ya, yang mereka kekuatannya unggul dalam hal ini. Ya. Wa yatba'uhum fi'a'u minan nas walaysa al-muradu ya. Dan diikuti mereka ini kadzabun salasun diikuti oleh berbagai kelompok manusia. Ya. Walaysa al-muradu kullu man idda'a annahu nabiyyun walakin man yakhda'u bihi wa yuftarru bima qalihi. Nah, maksudnya dengan hadis tadi akan ada dari umatku 30 pendusta semuanya ngaku ngaku dari nabi, bukanlah maksudnya setiap orang yang ngaku-ngaku nabi itu. Namun mereka yang menipu manusia, orang umat, dan umat pun tertipu dengan makalah mereka, dengan ucapan mereka. Ya. Wa bi kulli halin fal adillatu wadihatun fi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa khatimul khatamul anbiya wa khatamur rusul la ibrata biman jaa ba'dahu wa da'a dzalik. Maka intinya adalah dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, penutup para rasul, maka tidak dianggap sedikit pun bagi yang datang setelah beliau kemudian mengaku-ngaku sebagai. Jadi yang 30 orang kadzabun di sini enggak mesti dia ngaku sebagai nabi. Mereka setiap yang punya syubhat melemparkan syubhat tersebut kepada umat dan diikuti oleh sebagian umat. ya, diikuti oleh sebagian umat. Bukan maksudnya yang mereka-mereka itu semua yang ngaku-ngaku, tapi mereka itu yang yahda'ubi, mengelabui umat dengan syubhat mereka. Wayuhtarru bimaqali. Dan akhirnya umat tertipu dengan ya, pendapat-pendapat mereka. Ngerti di sini? Nah, ini penting nih poin ini. Ya, bukan semuanya nabi. Pak Adri ada buku ini di PDF. Ngelihat, baca juga. PDF sih ya. Ya. Bagus ini buku. Ya, menjelaskan. Kalau di buku saya pun juga enggak dijelasin. Ya, yang ditahkik Al-Arnaud dan Syekh Turki. Nah. Kemudian dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya," aku diberikan ya, keutamaan dibandingkan para nabi-nabi yang lainnya, itu dengan 6 perkara. Waktu itu jawami al-kalim, saya diberikan jawami kalim, kata-kata yang ringkas tapi dalam maknanya. Wa nusirtu bir-ru'bi, aku diberikan pertolongan dengan musuh diberikan ketakutan. Bahkan ketakutannya itu sejauh sebulan perjalanan. Sebulan belum perang, musuh sudah takut. Allah berikan ketakutan tersebut kepada musuh. Ya. Wa uhillat li al-ghanaim. Harta rampasan perang dihalalkan untukku. Dulu enggak ada. Enggak halal harta rampasan perang. Wa ju'ilat li al-ardu wa tahuran wa masjidan. Dan bumi dijadikan untukku sebagai tempat yang suci dan masjid, kecuali kandang unta dan satu lagi hammam, satu lagi kuburan dalam riwayat yang lain. Wa ursiltu ilal khalq kafatan wa khutima biya an-nabiyyu. Aku diutus kepada seluruh manusia dan kenabian ditutup dengan diriku. Nah, ini wadah di sini ya. Ya. Kemudian lihat di matan qala al-musannif rahimahullah taala al-imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi wa imamul atqiya, dan Nabi SAW beliau adalah imam pemimpinnya atqiya. Atqiya jamak dari taqi, ya, jamak dari taqi, orang yang bertakwa, ya, dan beliau adalah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah. Baik, تفضل Pak Adri. Tapi ini dulu, ya, ini penjelasan ya, beliau yang di sini. Nanti itu yang Sayyidul Mursalin, matan yang lainnya. Ya, kata Syekh Ibn Abil Is Al-Hanafi, Al-Imam Alladhi Yu'tammu Bihi. Imam itu adalah seorang yang diikuti. Nah, ini diantara sifat Nabi SAW dan ini tidak diragukan lagi kepemimpinan beliau. Yang maknanya di sini adalah qudwah. Imam adalah alladhi yuqtada bihi, yang diteladani. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ummah. Ummah di sini maksudnya apa? Qudwah, yuqtada bihi. Inna Ibrahima kana ummatan. Ya, kana ummatan. Berarti maknanya kana qudwatan, kana imaman. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya dengan firman-Nya, wa ja'alnahu lil muttaqina imama. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai imam. Wa idhibtulia wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya, aku akan menjadikan kau imam bagi manusia. Ya, maka apabila kita telah ketahui bahwasanya Nabi SAW dengan bait ini beliau adalah imam, maka beliau yang wajib diteladani. Ya, karena beliau adalah imamul atqiya, maka beliau yang wajib diteladani. Ya. Dan yang namanya iqtida, ya, meneladani ini mencakup, ya, peneladanan seluruh yang dibawa oleh beliau. Ini penjelasan dari Syekh Jibril, wal iqtida'u ya ummu al iqtida'a bi kulli ma ja'a bihi. Ya, ini mencakup semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, apakah itu berupa adat atau ibadat, ya. Nah. Ya. Nah, perhatikan yang dibawa oleh Nabi itu ada dua. Yang kata para ulama, itu apakah itu adat atau ibadat? Nah, kalau segala jenis ibadah yang dibawa oleh Nabi, maka seorang hamba tatkala melakukannya dengan niat ikhlas, meneladani sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah sebuah ketaatan, dapat pahala. Ya. Itu adalah sebuah ketaatan dan dapat pahala. Dan juga dapat menggugurkan dosa. Nah, kalau adat gimana? Adat, misalnya jibiliyah, pakai sorban. Nah, kalau kata ya Syekh Jibril, adapun adat, ya, kalau kita melakukannya, ya, melakukannya itu lebih utama daripada yang lain, selama tidak masuk ke syuhrah. Selama tidak masuk ke syuhrah, yaitu yang aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh. Ya, tampil meja. Ya. Baik. Kemudian innama Abu Isa lil iqtida'i bihi, beliau diutus untuk diteladani. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Ya, wa kullu man ittaba'ahu waqtada bihi fa huwa minal atqiya. Maka setiap orang yang mengikuti beliau dan meneladani beliau, maka dia adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Summa qala rahimallahu taala al-muallif wa sayyidul mursalin, dan beliau adalah sayyidnya, pemimpinnya, penghulunya para rasul. Ya, baca lagi Pak Adri. Musyaffa'un. Ah, wa awwalu musyaffa'in. Anwasilah. Batisan. Batisan. التي استوفى موسى على البشر فلقطه مسلم وقال أتقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بين أظهرنا بين أظهرنا فجاء اليهودي فاستاذ من المسلم الذي له أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التقليد إلى كان على وجه وجه الحميم لذيذ والعصابية bukan huwa hawa wa hawa nafsi ida qatala Nah, hasbun. Baik. Perhatikan. Beliau adalah pemimpin para rasul. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah pemimpin penghulu para anak Adam pada hari kiamat. Dan akulah yang apa namanya yang syakku anhu al qabru, yang kuburannya itu akan yang syak itu begini, ha kata terbelah, jadi keluar yang pertama kali keluar dari kubur, enggak kuburannya itu yang syak pecah, jadi nabi yang pertama kali dari kuburan, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyafa', ya, dan aku yang pertama kali memberi syafaat dan orang yang pertama kali diterima syafaatnya. Hadis riwayat Muslim fi awali hadis syafaat, di dalam di awal hadis syafaat kemudian Nabi bersabda ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku adalah ya penghulu manusia pada hari kiamat. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan Tirmizi dari ya sahabat Wasilah dari sahabat Wasilah Anil Ibnul Asqa radhiyallahu anhu, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda innallaha astafa kinanata, Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari Bani Israel. Ya. Kemudian an min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih Bani dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Fa in qila, nah apabila ada yang menyatakan yuskilu ala hada qauluhu sallam la tufaddiluni ala Musa. Ini iskal nih. Ada masalah. Nabi kan bersabda, janganlah kalian melebihkan aku daripada Musa. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah, karena pada hari kiamat manusia semua akan pingsan. Fa akunu awwala man yufiku, akulah yang pertama kali akan yufik. Apa kau yufiku, bangun dari pingsan, apa namanya, sadar, siuman. Fa ajidu Musa batishan, ya, maka aku mendapati Musa dia batishan. Ya, Musa tersebut dalam keadaan dia sudah apa namanya memegang tiang, ya, ternyata Musa sudah memegang tiang ars, ya, Pak Jidu Musa batisan bisakil ars. Dia Musa lagi berpegangan dengan sak ars, tiang ars. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kala adri, maka saya tidak tahu hal apa kau kabli, apakah dia telah siuman sebelumku?" Au kana mimman istasna Allah. Atau dia adalah termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua di sini Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dalam sahih keduanya. Fa kaifa yajma'u baina hadha wa baina qawli ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Maka bagaimana hadis ini dijamak, dikompromikan dengan hadis yang lain? Aku adalah penghulu anak Adam dan ini adalah bukan kesombongan, bukan membangga-banggakan. Ya, wala fakhr. Nah. Sudah bisa dipahami sini? Wala fakhr. Ya. Kemudian dijawab oleh beliau. Jawab anna hadza kana lahu sababun. Ya. Ini ada sebabnya. Kenapa demikian? Fa innahu kana qala al-yahudi. Itu pernah seorang Yahudi berkata, la walladhi istafa Musa ala al-bashar. Ya, demi zat yang telah memilih Musa. Ya. Fala tamahu muslimun. Maka ada seorang muslim, ya, yang ratomah. Jadi kata Yahudi tadi, demi Allah yang demi zat yang telah mengutus Musa ala bashar kepada seluruh manusia. Maka ada seorang muslim yang latomah, ngegampar, menampar Yahudi tadi. Ya. Ditampar sama seorang muslim. Ataqulu hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina? Kata muslim tadi. Apakah kamu mengatakan ini pada Rasulullah sallallahu ada di tengah-tengah kita? Ya, fajal Yahud. Maka orang Yahudi tadi datang ke Rasul. Fashtaka minal muslim alladhi latamah. Dia ngadu kepada Rasulullah SAW tentang muslim yang menampar dia tadi. Maka Nabi SAW berkata atau bersabda, faqala Nabi SAW hada. Maka Nabi SAW bersabda yang demikian, yang tadi. Ya, hadis yang Musa berpegangan di tiang ars. Lianna tafdila idza kana ala wajhil mahiyati wal ma'asabiyati wa hawa nafsi kana madmuman. Kenapa demikian? Sebab jika tafdil melebih-lebihkan orang lain itu sebagai bentuk fanatisme dan hawa nafsu, maka ini tercela. Bali nafsul jihadi idza qatala rajulu hamiyatan wa asabiyatan kana madmuman. Ya, bahkan ya, jihad itu sendiri jika seseorang berperang karena kebanggaan, fanatisme, maka jika di jihad sekalipun bukan lillah tapi karena kebanggaan, fanatisme, maka itu pun madzmuman, tercela. Innallaha harramal faqra. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berbangga-bangga. Walaqad faddalna ba'dun nabiyina 'ala ba'din. Ya, dan sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi atas sebagian nabi yang lain. Walaqad faddal, kemudian tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajah. Ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah ya berkata langsung kepadanya dan sebagiannya Allah meninggikan derajatnya beberapa derajat. Aib dibaca. Intikasi sallallahu wasallam la tufaddiluni fi hadis Musa. Illatan isim inna muakhar. Illatan La illata bitifakihim. Naam. Maka ulima diketahuilah annal madmum, bahwa yang tercela itu an innama huwa at-tafdilu ala wajhil fakhr. Itu yang tercela itu adalah melebihkan sebagian rasul sebagai bentuk berbangga-bangga. Ya. Ini kalau berbangga-banggaan ini dicela. Aw ala wajhil intiqas bil mafdul. Atau ya dalam bentuk mencela ya dari orang yang mafdul, yang dikalahkan keutamanya. Ya, ngerti enggak? Fadil yang lebih utama, afdol yang lebih utama, mafdul yang misalkan gini. Syekh Adri lebih utama daripada Syekh Yusuf. Syekh Adri itu afdal, Syekh Yusuf namanya mafdul. Ngerti enggak sih? Apa diartikan ke bahasa kita tuh? Enggak ada mafdul, bukan gitu ya. Atau selama tidak bentuk merendahkan rasul yang lebih rendah derajatnya, gitu aja. Ya, yang lebih rendah derajatnya daripada rasul yang satu lagi yang lebih tinggi. Nah, itu lebih bagus. Bisa dipahami sini? Nah. Ya. Terus berikutnya, wa ala hada yuhmalu aidan qawluhu sasam la tufaddilu bainal anbiya. Ya, maka berdasarkan hal ini dibawalah ya hadis tersebut, sabda Nabi Sallam, janganlah kalian melebih-lebihkan diantara para nabi, in kana sabitan, apabila itu memang telah valid. Fa inna hada qad ruwiya fi nafsi hadis Musa, maka ini pun telah diriwayatkan dalam hadis Musa yang tadi itu sendiri. Ya. Wa huwa fil Bukhari wa ghairi, ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Lakinna ba'da nasi yaqul inna fihi illatan. Namun sebagian ulama menyatakan dalam hadis tersebut terdapat illat, cacat. Ya. Sisi lemah bi khilafi hadis Musa, berbeda dengan hadis Musa. Fa innahu sahihun la illata fihi biittifaqi. Kalau yang hadis Musa tadi itu sahih, tidak ada illah, ini dengan kesepakatan mereka. Cukup dulu kali ya. Sampai juga di sana. Subhanallah wa bihamdih, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.